إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Masih di pembatal ketiga, halaman 99. Sekarang masuk mas'alatun, sampai ke permasalahan. Ya, sini yang Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, beliau ditanya. Ya, barakallahu fik. Nah, fadl dibaca di situ. Ihsan, baca Ihsan. Mas'alatun. Kencengin suaranya sedikit. Mas'alatun. Su'ila Ibnu Baz qila lahu ahsanallahu ilaikum ya syekhu. كثير من الناس المنتسبين إلى السلفية يشترطون في إقامة الحجة أن يكون من العلماء، فإذا وقع الآمي بكلام كفر يقول له لا أنت ما تكفر. طيب. Syekh Ibnu Baz ditanya rahimahullah ta'ala, أحسن الله إليكم يا شيخ. Wahai Syekh, semoga Allah membaguskan Anda, memperbaiki keadaan Anda. Katsirun minan nas minal muntasibina ila salafiyah. Banyak orang ya Syekh yang mengaku-ngaku salafi. Ya, mereka mengklaim dirinya salafi, berada di atas manhaj salaf. Yashtarituna fi iqamati hujjah ay yakuna minal ulama'i. Mereka mempersyaratkan kalau untuk menegakkan hujjah kepada si kafir atau orang yang terjatuh ke dalam pembatas keislaman, iqamatul hujjah itu mesti dari kalangan ulama. Fa idza waqa'a al-ami fi kalamin kufrin, lihat itu di footnote. Apa maksud baca Ihsan nomor 3? Ya, yaitu idza kaffara al-ami rajulan, yaitu apabila seorang awam bukan ulama dia mengkafirkan orang lain, yang orang lain tersebut ya melakukan kekufuran. Idza kaffara al-ami rajulan, apabila seorang awam mengkafirkan seseorang yang orang tersebut melakukan kekufuran. Kasabiddin masalan, semisal orang tersebut mencela agama. Yang mencela agama kata Syekh Ibnu Baz, mengolok-olok itu ijma, tidak ada udzur bagi dia. Kecuali dia itu ya dipaksa. Ya, enggak ada udzur bil jahil. Kalau nentang, ngolok-olok itu nentang namanya. Kalau orang jahil bukan begitu. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini nanti di pembatal ke-6 Syekh Ibnu Baz mengutip ijma hal tersebut. Siapa yang menyatakan menyelisih itu berarti dia menyelisih ijma. Ya. Nah, kata mereka ini seorang awam yang mengkafirkan, misalkan mengkafirkan Abu Janda. Karena Abu Janda ini mengolok-olok agama ini luar biasa. Ya. Tapi barakallahu fikum. Atau si Armando ya, yang mengolok-olok agama itu luar biasa olok-oloknya. Dikafirkan oleh kita ini, bukan kita ini bukan ulama. Kita ini awam. Karena menurut jumhur manusia itu cuma terbagi menjadi dua, mustahidun dan awam. Ya. Adapun pembagian yang ketiga itu menyelisih jumhur, mutabi. Itu memang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Tapi ini menyelisih jumhur. Jumhur membagi manusia cuma menjadi dua, mustahid dan awam. Mustahid dengan segala jenjangnya, ada mustahid madhab dan yang lainnya. Nah, apakah kayak kita gini gak bisa mengkafirkan orang kafir, menegakkan hujah kepada orang kafir atau orang yang mengolok-olok agama yang telah terjatuh ke dalam kekufuran? Ya, yaqululah, sehingga orang tersebut berkata kepada orang awam yang mengkafirkan orang kafir atau yang mengkafirkan orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman, la anta ma tukaffiru. Tidak, kamu ini wahai awam, ya, tidak berhak, tidak berwenang, tidak memiliki kapasitas untuk mengkafirkan si pengolok-olok agama tersebut. Benar enggak kayak begini wahai Syekh? Ini ditanya Syekh bin Baz. Baca lagi Ihsan. Iqomata, nah maf'ul dari iqomata. Terus hadihi iqomatul hujjati kullun ala hasabi halihi, kullun ala hasabi halihi. Baik, kemudian kata Syekh bin Baz, iqomatul hujjah adalah iqomatul dalil. Hadihi iqomatul hujjah, inilah yang dinamakan penegaknya, tegaknya hujjah. Kullun, semua orang, ala hasabi halihi, semua tergantung dengan kondisi dia, semua tergantung dengan kondisi dia. Nanti Syekh bin Baz akan menjelaskan, ada yang enggak butuh penerapan dalil. Ya, semisal orang awam mengkafirkan Yahudi Nasrani, enggak butuh dalil. Kenapa kamu mengkafirkan dia? Enggak butuh dalil, itu jelas dia paham itu semua penyembah selain Allah kafir, maka enggak butuh dalil. Nanti di halaman berikutnya juga Syekh bin Baz juga menjelaskan, semua orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman yang disepakati, semisal dia, ya, ada orang yang kayak kemarin itu menghalalkan zina lewat disertasi dia. Ya, ini ma'lum min ad-din bi darurah, suatu perkara yang diketahui secara pasti dalam agama ini, orang yang menghalalkan zina walaupun dia tidak zina, dia murtad keluar dari Islam. Enggak ada uzur-uzuran di situ. Ya, para ulama, ulama mazhab maupun ulama belakangan memberikan uzurnya cuma dua. Baru masuk Islam, atau yang kedua, dia tinggal di negeri yang jauh yang dia tidak bisa mengangkat kebodohan dia. Kenapa? Karena tidak adanya dai, tidak ada informasi, ya, tidak ada informasi Islam, tidak ada ahlu tauhid. Nah, artinya di dunia pun orang yang seperti ini tidak dicap sebagai mukmin, ya, tidak dicap juga sebagai mukmin. Ya, namun perhatikan di sini, ya, selain dari itu, ya, tidak diberi udzur. Tidak diberi udzur. Nah, kata Syekh bin Baz atau kata para ulama yang lainnya, Syekh Samha juga menyatakan, kalau ada orang awam mengkafirkan orang yang menghalalkan zina, itu enggak butuh dalil. Ya, itu enggak butuh dalil. Ada orang yang mengatakan homoseksual LGBT halal, kata orang awam kafir. Sebagai pihak ketiga, kita enggak perlu bertanya kepada awam tadi, mana dalilnya kamu kafirin dia? Enggak butuh. Ini ma'lum min ad-din bi darurah. Ya, barakallahu fikum. Nah, lihat itu keterangan di footnote, ya. Fadal. Bisa baca lagi. Qala Ibnu Baz aidan fi majmu'il fatawa yakfi iqamatul hujjati bi bayanil haqqi bi adillatihi liman tarakal haqqo wa nasihatihi wa tawjihihi lil khairi min ahlil ilmi wa illam yakunu mujtahidina. Baik, nah kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di majmu' fatawa beliau, yakfi iqamatul hujjah bi bayanil haqqo. Iqamatul hujjah itu cukup dengan menjelaskan kebenaran bi adillatihi, dengan dalil-dalilnya. Liman tawakkal haqqo, yang ditujukan kepada orang yang meninggalkan kebenaran. Ya, iqamatul hujjah itu juga cukup dengan apa? Nasihatihi, menasehati orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman tersebut. Wa taujihihi lil khair, dan mengarahkan dia kepada kebaikan. Nah, orang yang menerapkan iqamatul hujjah ini min ahli ilm, apakah dia ulama atau pembelajar? Ya, wa in lam yakuna mujtahidin, walaupun dia belum mencapai derajat mujtahidin. Nah, bid'ah yang baru ini muncul dipersyaratkan mesti kodi, mesti mujtahid. Ini bid'ah kayak begini. Ya, iqamatul hujjah mesti kodi. Kalau begitu di Indonesia kodinya siapa? Hah? Sementara seubrek-ubrek, seabrek-abrek yang yang semisal si Abu Janda kayak tadi, itu seabrek-abrek di Indonesia ini. Ya. Puluhan, ratusan di medsos, di kehidupan nyata, di komika, komedian, semuanya mengolok-olok agama mereka itu. Semuanya mencela agama, semuanya membenci agama. Itu pembatal keislaman semuanya. kafirkan kita, mereka katakan, oh ntar dulu kamu nanti bawa dulu ke mana, ke hakim, ke kodi, ini bid'ah ya, kata para ulama ini bid'ah. Bid'ah ini memang muncul sekarang, diwariskan oleh sebagian pembelajar. Ini bid'ahnya Jahid, Daud bin Jirjis ya. Bid'ahnya kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah dari kalangan Murji'ah. Allah musta'an ya. Ini bid'ah baru ini muncul, mempersyaratkan. Kalau begitu di Indonesia siapa? Kalau kita bawa ke MUI, mereka pun juga bilang, oh iya MUI enggak berhak, mereka bukan kodi, namanya aja MUI. Itu bawa ke siapa? Tawakuf, ditangguhkan. Subhanallah. Ini berbahaya seperti ini. Ya. Enggak ada namanya tegak kalimat la ilaha illallah dengan utuh, karena tidak ada nafyu ya, secara utuh. Terus lanjut. Min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi ma yad'unahu ilaihi wa fi ma ya'murunahu bihi intahat. Baik. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz, yakfi qawluhum, cukup keadaan mereka, orang-orang yang menegakkan hujah kepada si pembatal keislaman tersebut, ya'lamu, dia cukup tahu, tidak dipersyaratkan hafal, cukup tahu. Dia berilmu al-adilah asy-syar'iyyah, tahu dalil-dalil syar'i. Dia tahu orang yang mengolok-olok itu kafir. Dia ngerti firman Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dia mungkin enggak hafal itu ayatnya. Enggak tahu itu di surat apa, apalagi ayat nomor berapa. Letaknya di mana? Kalau di pusat, kiri atas, kanan bawah, tengah, samping, dia enggak hafal kayak begitu. Cuman dia hafal, dia pernah tahu ini. Mengolok-olok agama kafir, ada ayatnya. Saya sering dengar, saya sering baca, enggak hafal cuma saya. Tayib. Ya, dengan dalil dari syar'i, dari Al-Qur'an maupun dari sunnah, maka cukup demikian. Fi ma yad'unahu ilaih, dari materi yang dia sampaikan kepada mereka, wa fi ma ya'murunahu bih, dan dari apa yang mereka sampaikan, orang-orang awam ini yang menegakkan hujah, ya, dia perintahkan kepada si pembatal keislam ini agar dia tobat. Ini sudah cukup. Intaha. Selesai pernyataan Syekh bin Baz rahimahullah taala. Tapi di sini di footnote panjang sekali ini, ya, di footnote satu halaman full footnote tulisannya kecil-kecil. Nah, tapi ini faedahnya banyak. Ya, faedahnya penting. Baca subuhul salam footnote-footnote-nya enggak dibaca itu rugi. Nah, itu rugi karena footnote ini faedahnya banyak sekali. Ya. Fadl Syekh Abdul Rahman Kera. Ini bukan pernyataan mualif. Qala al-'Allamah Sulaiman bin Sahman. Ini kitab ini Syekh bin Baz, tapi dikumpulkan oleh siapa? Syekh Al-Bihri, murid beliau. Nah, Syekh Al-Bihri ini yang mengutip kutipan-kutipan. Kayak ini Syekh Sulaiman bin Sahman. Masalah ayat. Masalah ayat. Wa qala al-'Allamah Sulaiman bin Sahman. Sahman rahimahullahu fil asinnati al-haddadi wa'lam annahu laysa kullu khata'in wa ijtihadin wa jahlin yughfaru li sahibihi faqad akhbara Allahu subhanahu bi jahlin katirin min al-kuffar faqad akhbara Allahu subhanahu bi jahli katirin من الكفار ما تصريحه بكفرهم ووصف النصارى بالجهل مع وصف النصارى ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم لا يشك مسلم في كفرهم وكفر وكفر من شك في كفرهم وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر والشك هو التردد بين شيئين كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا كذبه لا بصدق الرسول ولا كذبه bi sidqi ar-rasuli wala kadhbi wala kadhibihi wala kadhib wala yajzim bi wuqu'il ba'thi wala 'adami wuqu'ihi wa nahwi dhalik kalladhi la ya'taqidu wujub as-salata wujub as-salati wala wala adama wujubiha aw la ya'taqidu tahrim az-zina wala adama tahrimihi wa hadha kufrun bi ijma'il ulama'i wala udhra liman kana haluhu hakadha likawnihi lam yafham hujjajallahi wa bayyinatihi li'annahu la udhra lahu ba'da bulughiha wa in lam yafhamha intaha. Baik, jazakumullah khair. Ya. Kata Syekh Al-Fihri di sini di footnote nomor 4 bawah halaman 99. Wa qala al-alamah Sulaiman bin Sahman, seorang a'immatud dakwah. Berkata al-imam al-alamah Sulaiman bin Sahman rahimahullah taala dalam kitab Al-Asinnah Al-Haddad halaman 163. Beliau menyatakan wa'lam, ketahuilah, annahu laisa kullu khata'in wa ijtihadin, bahwa tidak semua kekeliruan ijtihad, ya, ijtihad seseorang, wa jahlin, dan setiap ketidaktahuan, yughfar li sahibihi, kemudian pelakunya, orang yang keliru, yang salah, yang tidak tahu tersebut dimaafkan, ya, diampuni. Faqad akhbarallahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bijahli kathirin minal kufar, tentang kafirnya, yaitu tentang kebodohan, ketidaktahuan banyak orang-orang kafir, ya, banyak orang-orang kafir. Allah nyatakan kaum musyrikin Quraisy mereka bodoh, bahkan mereka adalah kaum jahiliyah, hidup di masa jahiliyah. Pentolan mereka namanya Abu Jahl, bapak kebodohan. Allah tidak beri udzur mereka. Kaum Syuaib, Allah tegaskan, ya Syuaibu, ma nafhamu katsiran mimma taqul. Allah katakan begitu, wahai Syuaib, kata kaumnya Syuaib yang kafir yang Allah azab, kami enggak ngerti apa yang kamu ucapkan, kami banyak enggak ngerti apa yang kamu ucapkan. Ya, barakallahu bikum. Wah, kemudian mana lagi tadi? Allah mengabarkan bahwasanya, ya, bijahli katsirin minal kufar, tentang kebodohan, ketidaktahuan banyak orang-orang kafir, ma'atasrihihi bikufrihim, padahal Allah menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas kekafiran mereka. Wa wasafan nasara bil jahli, Allah mensifati kaum Nasrani dengan kebodohan, ma'annahu la syakka la yasyukku muslimun bikufrihim, ya, yang tidak diragukan lagi seorang muslim tidak ragu akan kekafiran mereka. Wa kufri man syakka fi kufrihim, dan kafirnya orang yang ragu terhadap kekafiran mereka. Kalau ada yang ragu, Nasrani kafir apa enggak, ya ente kafir. Begitu. Dikasih tahu dulu, ini Nasrani kafir. Kalau kamu tetap keyakinan seperti itu, anda kafir. Kalau ragu, enggak boleh ragu. Makanya di kaidah ini disebutkan, man lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka. Terus gimana dengan orang-orang pegiat sekularisme, pluralisme yang mengajak kepada persatuan agama, yang melarang mengkafirkan agama lain? Terus gimana? Gak perlu ditanya lagi kalau antum udah belajar ini. Jangankan yang membenarkan, yang mencegah kekafiran mereka, yang ragu terhadap kekafiran mereka saja apa? Kafir. Ya, jadi aneh kalau ada talib yang menisbatkan diri kepada salafi masih ragu terhadap kekafiran kaum sekularis, pluralis, yang mereka jelas-jelas mengajak kepada wahdatul adyan, persatuan agama. Ya, yang mengajak kepada tidak boleh saling mengkafirkan antar agama. Kok ragu? Subhanallah. Ya. Syekh di sini menjelaskan tidak diragukan lagi kekafirannya si Nasrani, dan kafirnya orang yang tidak mengkafirkan mereka. Wa qad dalla al-Qur'an 'ala anna syakka fi usuluddin kufrun Al-Quran telah menjelaskan ragu terhadap pokok agama. Ya, masalah ini masalah pokok agama, masalah serius, krusial bagi setiap mukmin. Itu adalah kekufuran. Wasyakku huwa taraddudu baina syai'ain. Kata Syekh Sulaiman rahimahullah taala, yang namanya ragu adalah kebimbangan di antara dua hal. Kalladzi la yajzim bi sidqir rasul wa la kadzibih, semisal orang yang tidak memastikan kebenaran rasul tapi juga tidak mendustakan. Ini orang ini ragu, kufur dia. Wa la yajzim bi wuqu'il ba'si wala ada bi wuqu'ihi. Orang yang tidak memastikan benar-benar terjadinya nanti hari kiamat, atau dia tidak meyakini adanya hari kiamat. Ini ragu dia, kufur dia. Kemudian mana lagi tadi? Ya, wanahu dzalik. Kalladzi la ya'taqidu wujuba sholati. Semisal orang yang tidak meyakini wajibnya sholat, wala adama wujubiha. Atau orang yang tidak juga meyakini tidak wajibnya sholat. Ini ragu deh. Sholat menurut saya antara wajib dan tidak. Nah, subhanallah. Hah? Kufur dia ini. Sepakat para ulama, orang yang mengatakan sholat tidak wajib, walaupun dia sholat, maka dia kufur. Ini semua ada di buku-buku fikih. Semua ada di buku-buku fikih kelas pemula sampai kelas lanjutan, apalagi kelas yang top-top sekalipun, tahu semua di buku-buku fikih. Mau madhab apapun, pasti ketemu kalau di hukum sholat, bab sholat. Nanti ketemu hukmu tarike sholat, hukmu sholat itu apa. Ya, sebelum masuk ke hukum orang yang meninggalkan sholat, dibahas dulu. Sholat hukumnya wajib. Biadilatil Qur'an, sunnah, wijma'. Semua, siapa yang mengingkari wajibnya sholat, kufur. Ini semua sudah disepakati. Ada orang kalangan elingisme yang menyatakan cukup eling. Tahu elingisme? Ya, elingisme cukup eling, enggak wajib sholat. Maka mereka kufur. Mereka kufur. Enggak perlu ditanya lagi, kaum elingisme kafir apa enggak? Enggak perlu ditanya lagi. Ini para ulama mengecam nih kayak begini. Ya, mengecam kayak begini. Apalagi terlontar dari seorang yang menisbatkan diri sebagai ahlul ilm atau salafi. Nah, ini enggak perlu lagi. Ya, dia mesti tahu kayak begini. Ini pelajaran-pelajaran dasar. Ya. Kalau masalah hukum meninggalkan sholat, baru ulama berselisih. Ya, dibedakan ya. Hukum menyatakan sholat gak wajib, dan hukum orang yang meninggalkan sholat, itu dua permasalahan berbeda. Hadihi jumlah wa hadihi jumlah. Ya, berbeda dua-duanya ya. Baik. Kalau hukum orang yang meninggalkan sholat, sepakat apa? Ulama berbeda pendapat. Malikiyah, Hanifiyah, mayoritas Syafi'iyah tidak mengkafirkan, selama orang tersebut menyatakan sholat itu hukumnya wajib. Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah mengkafirkan. Wahada aswab indana. Mengkafirkan. Hah? Mengkafirkan. Walaupun dia meyakini orang sholat adalah wajib. Ini beda. Baru ulama berselisih. Ini sudah dibahas ya. Masih ingat ya di pembatalan berapa? Pertama kan masalah sholat. Syekh mengaitkan syirik dengan sholat. Dan saya bebas mengkategorikan orang yang sholat syirik, musyrik. Nah, dengan hukum orang yang menyatakan sholat gak wajib, nah ini lain lagi. Sepakat ulama akan kekufuran dia. Taib, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Aula ya'taqid tahrim az-zina wa la adama tahrimihi. Atau orang yang tidak meyakini haramnya zina, atau dia pun juga tidak menyatakan keharamannya. Wahada kufrun bi ijma'il ulama. Ini orang ini kafir berdasarkan kesepakatan ulama. La udhra, tidak ada udhur liman kana haluhu hakadan, bagi orang yang keadaannya demikian. Tidak ada udhur. Ya. Kenapa demikian? Likaunihi lam yafham hujjatallahi wa bayyinatihi. Ya. Karena keadaan dia tidak paham hujjah-hujjah Allah dan bayyinat keterangan-keterangan Allah. Li'annahu la udhra lahu ba'da bulughiha wa illam yafhamha. Karena tidak ada uzur bagi dia setelah sampainya keterangan itu semua, walaupun dia enggak memahaminya. Ya, fahmul hujjah tidak dipersyaratkan. Yang terpenting ialah bulughul hujjah. Nah, inilah mazhab a'immatud dakwah semuanya. Ya. Karena kalau mesti dipersyaratkan kafirnya seseorang paham hujjah, ya semuanya enggak ada yang kafir. Dari kaumnya Nabi Syuaib mereka menyatakan enggak paham. Ya, enggak paham. Banyak orang enggak paham dari kalangan musyrikin terdahulu, enggak ngerti, tapi Allah kabirkan juga. Ya, karena tidak dipersyaratkan fahmul hujjah. Ya. Al-ibrah yang jadi acuan patokan adalah bulughul hujjah. Ya, tegaknya hujjah. Nah, intaha. Selesai pernyataan dari Syekh Sulaiman rahimahullah taala. Baik, berikutnya. Dibaca dong, siapa? Syekh Ain, Ainur, Ainur. Bang Ainur. من لم يكفر الكافر قد أجمع عليها العلماء وإجماع العلماء حجت يجب المصير إليه وليس هذا كلام شيخ الإسلام وليس هذا خبر ليس كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وحده ونواقض الإسلام قد ذكر بعض أهل العلم أنها قريب من أربعة مئة ناقدين لكن هذه الأشرة التي ذكرها الشيخ محمد مما أجمع العلماء عليها وليست الفروعية التي قد تخفى على كثير من البرية فالتكفير الكافر من مسائل الأصول التي لا يسع الجهل بها وليس لأحد أذر في ترك العمل بها بل هي من واجبات الدين وأصوله إذا فهمت هذا فاعلم أن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه لا تنفع قائلها إلا بإخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه طيب ما تبديك إخلاص طيب terus والبراءة من الشرك وأهله فمن لم يكفر من أشرك بالله في عبادته ولم يتبرع منه فليس بمسلم على الحقيقة. طيب بارك الله فيك. Kemudian mana tadi? Emang mana sekarang? Waqala Aidon. Ini berarti siapa nih? Ya. Waqala. Syekh siapa? Syekh Sulaiman Ibn Sahman. Ya, beliau salah seorang a'immatu dakwah. Syekh Sulaiman Ibn Sahman berkata juga rahimahullah taala rahmatan wasi'ah fi risalatihi, dalam risalah beliau ajwibah fi takfiril kafir. Masyaallah. Risalahnya aja itu. Cari nanti PDF-nya tuh. Siapa tahu bagus, kita bacain nanti di sini kan. Saya juga belum baca. Kayaknya menarik ini. Cari nanti siapa yang tukang cari PDF di sini. Ya. Coba cari ya, nanti dikirim di grup. Nanti saya mau baca. Kalau bagus kita bacain di sini, kita cetak ya. Barakallahu. Insyaallah. Ya, di halaman pertama makhthutun. Ini manuskrip ya. Hadhihi almas'alatu a'ni at-takfiru man lam yukaffir al-kafir. Permasalahan ini kata Syekh Sulaiman, yang saya maksud adalah mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan orang kafir. Permasalahan ya, orang mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan orang kafir. Qad ajma 'alaiha al-ulama. Para ulama telah bersepakat atas hal ini. Yaitu misalkan ada si fulan dari kalangan liberalis, dia tidak mengkafirkan Nasrani. Ya. Maka kita kafirkan dia. Kafirnya dia berdasarkan ijma. Kafirnya dia berdasarkan ijma. Taibarakallahu fikum. Enggak perlu, jadi enggak butuh lagi apa pertanyaan si Armando kafir apa enggak? Si Abu Janda kafir apa enggak? Ya. Orang tiap hari ngeledek agama itu kerjanya. Kerjanya tiap hari ngeledek agama, ngolok-ngolok, enggak butuh lagi. Ya. Hanya orang jahil yang masih bingung. Ya. Orang jahil enggak kenal agama, enggak tahu. Dia enggak ngerti buku-buku akidah, enggak paham dia ucapan ulama, maka dia bingung, ragu. Kafir benda. Barakallahu fikum. Nah, ini ulama menjelaskan hal ini. Ya barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa ijma'ul ulama hujjatun yajibu al-masiru ilaihi. Ini ijma' kan? Dan ijma' ulama adalah hujjah yang wajib bagi kita untuk merujuk kembali kepada ijma' tersebut. Dan kafirnya orang yang tidak mengkafir orang kafir, laisa hada, ya. Pernyataan ini, yaitu permasalahan ini, kafirnya orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, laisa hada kalama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wahda. Ini bukan pendapatnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab saja. Sebagian orang ada yang menyatakan, "Oh, itu kan pendapatnya Wahabi aja." Lah. Kalau ada yang menyatakan begini, kita nyatakan juga dia berarti enggak pernah baca buku fikih. Ataupun baca buku fikih yang enggak ada kitab uridahnya, alias buku fikih pemula. Itu pun kalau dia baca. Kebanyakan yang seperti itu enggak baca. Kalau dia baca buku fikih yang ada kitab uridahnya, semua mazhab dijelaskan hal seperti ini. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak berijtihad. Tidak ngambil dari kantong sendiri, namun beliau mengambil 10 pembatal keislam ini dari kesimpulan para ulama. Bahkan ya, Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan di kitab beliau Al-Ilam Biqawatil Islam ada 400 pembatal keislaman. Al-Imam An-Nawawi di Minhaj maupun di buku beliau yang lain Raudatul Talibin banyak menyebutkan. Saya belum hitung ya. Di Raudatul Talibin saya belum hitung, tapi saya sudah baca berkali-kali. Belum hitung. Nanti insya Allah kita akan rilis berapa jumlahnya. Kayak itu ya, berapa jumlahnya pembatal keislaman. Nah, kata para ulama, Syekh kenapa menyebutkan hanya 10? Karena dari ratusan yang disebutkan oleh para ulama, itu nanti akan kembali kepada 10 tersebut. Karena kalau antum baca buku-buku fikih, misal Raudhatut Thalibin, Imam Nawawi menyebutkan siapa yang mencela azan, siapa yang mencela salat, siapa yang mencela hijab, siapa yang mencela. Ini kan nanti kembali ke satu masalah, yaitu apa? Istihza, mengolok-olok. Nah, itu kembalinya begitu. Nah, kalau ulama merinci, dirinci sampai 400. Ya, 400 subhanallah. Mana lagi berikutnya? Wa nawaqidul Islam qad zakara ba'du ahlul ilm. Para yang namanya pembatal keislaman, ini para ulama telah menyebutkannya. Sebagian ulama menyebutkannya. Annaha qaribun min 400 naqidin. Bahwasanya pembatal keislaman itu hampir 400 pembatal. Ya, lakin hadas al-ashratu lay allati dzakaraha syekh. Namun 10 pembatal yang disebutkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mimma ijma'ul ulama wa 'alaiha. Itu adalah di antara yang para ulama bersepakat atasnya. Wa laysat furu'iyatan. Ya, itu bukan cabang. Bukan cabang. Allati qad takhfa 'ala katsirin min al-bariyah, yang mungkin samar tidak diketahui oleh banyak orang. Bal takfirul kafiri min masailil usul. Namun di sini mengkafirkan orang kafir adalah di antara permasalahan usul, masalah prinsip pokok agama ini allati la yasau jahluhu biha. Ya, yang seseorang tidak boleh tidak tahu. Ya. Kalau seorang baru masuk Islam, dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemarin kita telah jelaskan ya, bahwa kalau kita mau membimbing orang untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, dikasih tahu makna. Jangan dia cuma asal ucap, kemudian dia gak tahu maknanya. Selepas dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia menyatakan, agama saya terdahulu juga benar, cuman saya lebih pilih Islam. Kalau begitu dia belum mengucap syahadat, tapi dia sudah ucap, ya gak sah. Kenapa? Karena tidak di atas ilmu, tidak di atas keyakinan. Ya, hanya mengucap doang itu aja. Dan tidak ada pengamalan. Pengamalannya apa? Dia kafirkan semua orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Orang-orang yang beragama dengan selain Islam. Ya, karena ilmu adalah syarat dari la ilaha illallah. Ini yang mesti dijabarkan, dijelaskan kepada setiap orang yang memeluk Islam. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam, dia mengucap la ilaha illallah, kemudian dia menyatakan agama saya terdahulu, enggak salah kok. Enggak salah. Loh, kalau begitu dia enggak mengucap la ilaha illallah, karena la ilaha illallah maknanya la ilaha la ma'budah. Ini nafyun, barok, pengingkaran terhadap semua agama selain Allah dan pemeluknya. Jadi percuma dia kalau mengucap la ilaha illallah, kemudian dia masih meyakini demikian. Mana lagi tadi? Ya. Ya. Allati la yasau jahluhu biha, yang tidak boleh seorang pun tidak tahu mengenai hal ini. Maka orang yang baru masuk Islam dikasih tahu, sembahan Anda terdahulu batil. Anda dahulu ya, adalah di atas kebatilan, di atas kekufuran. Maka wajib diyakini ini. Dan sembahan yang hak hanyalah Allah. Nah, ini baru dia merealisasikan la ilaha illallah. Karena kalau enggak ya dia dianggap belum beriman, karena syarat iman kufur terhadap tagut. Beriman kepada Allah. Fama yakfur bi tagut wa yu'min billah, ini dua syaratnya. Kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Wa laisa li ahadin udhrun fi tarkil amali biha. Tidak ada udzur bagi seorang pun untuk tidak menerapkan hal tersebut. Menerapkan hal apa? Mengamalkan apa? Yaitu mengkafirkan orang kafir. Ada orang yang alergi terhadap kalimat kafir. Ya. Ini kalangan murjiah ini. Dia alergi. Loh, gimana? Mesti alergi. Kita ini hidup di antara dua hal aja. Ya. Mesti terkumpul dalam hidup kita. Menetapkan peribadatan hanya pada Allah. Dan mengkafirkan semua peribadatan kepada selain Allah dan pemeluknya. Itu mesti terkumpul. Kok bisa seorang alergi terhadap kalimat kafir? Hah? Kok bisa kayak begitu? Ah, aneh ini, ajaib ini. Aneh, ajaib. Kalau dia masih alergi terhadap kalimat kufur. Atau dia gak mau ngafirin. Subhanallah. Dia belum Islam kalau begitu. Ya, dia belum Islam. Islam tegak dengan dua itu aja. Mengkafirkan orang kafir. Mengkafirkan agama mereka. Menetapkan ibadah diberikan hanya pada Allah. Menetapkan Islam agama yang hak. Inna dina indallahi al-Islam, wa may yattaqi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Dia mesti meyakini Islam sudah diridhoi oleh Allah. Islam agama yang di sisi Allah hanya Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima. Dia harus yakini ini. Enggak bisa kayak dia ragu kayak begitu. Ini memang orang-orang murjiah giat juga menyebarkan paham ini. Sehingga ya, jangankan kaum muslimin yang awam alergi terhadap kalimat kufur. Yang udah ngaji aja alergi terhadap kalimat kufur. Kalimat takfir alergi. Subhanallah. Ya. Ini kalau antum baca Sittatu Mawadi minasirah, ya, di poin ke-6 Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kagum membenarkan orang awam, orang Arab Baduy yang dia datang ke majelis Syekh, mendengarkan penjelasan Syekh, dengan sejelas-jelasnya dia sadar bahwa dia kemarin berada di atas kekufuran, dan dia menyatakan di hadapan Syekh, wahai Syekh, saya bersaksi bahwasanya kemarin ketika kehidupan saya yang penuh bergelimang dengan kesyirikan, kami mencela agama, mengolok-olok agama, saya bersaksi saya dulu adalah kafir. Dan saya bersaksi, si Mutawwi, ustaz yang menyatakan kami tetap beriman, si Mutawwi tersebut kafir. Dipuji oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Arab Baduy, apa-apa. Baru datang ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di Sittatul Mawadi minasiro, di poin ke-6. Dipuji oleh Syekh. Sekarang kita kalau ada orang awam, ya melihat orang-orang yang ngolok-ngolok agama kayak si Abu Janda, orang awam, bukan ustaz, bukan kiai, bukan mujtahid. Si Abu Janda kafir. Oh, antum kafir dan orang. Subhanallah. Ya, terus berarti gimana? Oh ya udah, Abu Janda ikhwanuka fiddin, tafaddal. Ij'alhu akhan lak. Jadi itu si Abu Janda saudara buat ente. Kamu ini ajaib. Kita memang enggak boleh serampangan mengkafirkan. Namun jangan alergi dengan kalimat kafir. Ya. Nah, ini Murji'ah sering memasarkan hal ini. Allah musta'an. Berikutnya. Mana lagi? bal hiya min wajibatid din wa usulihi. Bahkan mengkafirkan orang kafir adalah termasuk, ini Syekh Sulaiman ya, bukan saya yang ngomong, ini adalah bagian dari kewajiban agama. Idza fahimta hadza, kalau Anda sudah memahami hal ini, fa'lam anna kalimatul ikhlas, ketahuilah bahwasanya kalimat ikhlas yaitu la ilaha illallah la tanfa'u qa'ilaha, tidak akan memberikan manfaat bagi yang mengucapkannya, illa bi ikhlasil ibadati lillahi wahdah la syarikalah, kecuali dengan dia memurnikan peribadatan hanya kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya, wa tarki ma ibadati masiwahu wal bara'ati minasyirki wa ahlihi, dan dia mesti berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wa man lam yukafir man asyraka billahi ibadatihi, dan siapa yang tidak mengkafirkan orang yang berbuat syirik kepada Allah dalam peribadatan kepada Allah, wa lam yatabarra minhu, dan dia tidak berlepas diri dari si musyrik tadi, falaisa bi muslimin alal haqiqati, maka orang tersebut belum muslim secara hakikat. Sampai sini tadi ayo. Sekarang berikutnya, Fadl Syekh Anwar. Takfiru man tarokaha wal barokatu minasyirki wa ahlihi wa takfiru man fa'alahu wa hadha huwa aslu dinil islami wa qa'idatihi qa'idatuhu ma'tub ka aslu wa qa'idatuhu allati yang bani alaiha wa qad wasamallahu ahla syirki bil kufri fima la yuhsa minal ayati falabudda min takfirihim aydan li'anna hadha huwa muqtada la ilaha illallah kalimatul ikhlasi li'anna hadha huwa muqtada la ilaha illallah kalimatul ikhlas fala yatimmu maknaha illa bi takfiri man ja'ala lillahi syarikan fi ibadatihi kama fil hadisi as-sahihi man qala la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu yu'badu min dunillahi ta'kidun linnafsi fala yakunu ma'sumud dami wal mali illa bidzalika falau syakka aw taraddada lam ya'tim bima damuhu wa maluhu kama qala syekhul islami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fil masaili ala hadal hadisi wa bayyana rahimahullah anna man shakka aw tawaqqafa fi kufri man lam yukaffir bima yu'badu min dunillahi la yahrumu maluhu wa damuhu fakaifa al-halu bima lam yukafir al-kafiro tahir hasbu. Bagaimana tadi bacanya? Wala yang pahamu wala mana ya? Tulisannya kecil-kecil sih. Mana ini? Dari mana ini? Saya enggak kelihatan ini, kecil-kecil banget, nyarinya susah. Oh, yang setelah hakikoh ya. Wala yanfa'uhu qawlu la ilaha illallah. Baik. Kata Syekh Sulaiman, ya ada orang yang ngucap la ilaha illallah ini tapi enggak mau ngampirin orang kafir. La yanfa'uhu qawlu la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat untuk dia. Padahal kalimat la ilaha itu sangat bermanfaat. Kalau ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi, lebih berat 7 lapis langit dan bumi. Ya, di akhirat ada orang yang dosanya sejauh mata memandang, ini tahta masyiatillah, dosanya dosa besar selain syirik. Dia udah putus asa. Akhirnya Allah keluarkan bitokoh kartu yang termaktub di kartu tersebut la ilaha illallah. Dia menjalankan konsekuensi la ilaha illallah, tidak pernah berbuat syirik, beribadah hanya pada Allah. Banyak dosa iya. Ini tahta masyiatillah ya. Ada yang Allah ampuni, ada yang Allah azab. Ya, makanya ada disebutkan nanti orang yang makan riba, orang yang berzina, orang yang begini begitu diazab. Ada juga disebutkan ada orang yang diampuni. Ya, yang dia bertauhid. Ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Tayyib. Keutamaan la ilaha illallah luar biasa. Sampai disebutkan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir ending hidupnya dia mengucap la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, namun la ilaha illallah tidak bermanfaat illa bi ikhlasil ibadati bi jami'i anwa'iha lillahi wahdahu la syarika lahu. Ya, kecuali dengan memurnikan ibadah dengan segala jenisnya, jenis ibadah semuanya, doa, istighosah, menyembelih, bernazar, semua jenis ibadah. Enggak bisa dia semua ibadah kepada Allah kecuali satu, menyembelih. Menyembelih dia boleh-boleh menyatakan, meyakini boleh-boleh saja menyembelih untuk selain Allah dalam rangka menyambut Dewi Sri ketika panen, dalam rangka larung saji sedekah laut, dalam rangka memberikan tumbal, maka orang ini kafir. Ya. Oh, tapi dia enggak pernah nyembelih untuk selain Allah, dia enggak pernah tuh ikut larung saji, ngasih tumbal, enggak pernah dia sedekah laut, enggak pernah dia seperti itu, dia cuma meyakini boleh saja, dia kafir. Dia kafir karena apa? Belum menafikan la ilaha itunya tidak sempurna. Karena makna la ilaha ya, adalah dia mesti meyakini tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar, baru dia mengisbat illallah, kecuali hanya kepada Allah. Taib barakallahu fiik. Ya, hilang dia tuh. Oh, wa takfiru man tarakaha. Dan dia mesti mengkafirkan orang yang meninggalkan amal-amal tersebut. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan dia mesti berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dari pelakunya gimana? Mengkafirkan mereka. Ini kata Syekh Al-Fauzan rahimahullah taala. Wa takfiru man fa'alahu. Dan mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Syirik akbar. Hadza huwa aslu dinil Islam wa qa'idatuhu. Inilah prinsip agama Islam dan kaedahnya, allati yanbani 'alaiha, yang Islam berdiri tegak di atasnya, dibangun di atasnya. Wa qad wasala Allahu ahla syirki bil kufri. Dan Allah telah mencap, melabeli orang-orang syirik dengan kekufuran, fima la yuhsa minan ayat, di banyak ayat yang hampir-hampir enggak bisa dihitung. Falabudda min takfirihim aidan, maka mesti mengkafirkan mereka juga, mengkafirkan orang-orang yang berbuat syirik. Li'anna hadza huwa muqtada la ilaha illallah, ya. Karena inilah tuntutan dari konsekuensi dari la ilaha illallah, kalimat ikhlas, yaitu kalimat ikhlas. Ya. Fala yatimu ma'naha illa bitakfiri man ja'ala lillahi syarikan fi ibadatih. Maka tidak sempurna makna la ilaha illallah melainkan dengan mengkafirkan orang yang menjadikan sekutu dalam ibadah kepada Allah. Ada orang yang menjadikan sekutu dalam ibadah kepada Allah. Ya, semisal ada orang yang menyatakan memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul, boleh saja, berarti dia menjadikan Nyi Roro Kidul sebagai sekutu bagi Allah. Karena ibadah kan hak Allah. Dia katakan boleh saja memberikan ibadah dalam bentuk bernazar, dalam bentuk memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul. Ya, atau kepada Mbah Wong Rakso dan semisalnya. Kama fil hadis as-sahih, sebagaimana dalam hadis as-sahih, man qala la ilaha illallah kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur, dia mengingkari dengan segala yang disembah selain Allah. Ini ta'kidun linafi. Ini sebagai penegas penafian, yaitu menafikan pengingkaran peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Fala yakunu ma'sumuddam wal mal ila bidzalik. Maka darah dan harta seseorang tidaklah terlindungi dalam Islam melainkan dengan dia mesti merealisasikan hal tersebut, yaitu mengkafirkan orang yang menyembah selain Allah. Falau syakka au taraddada dalam ya'sim damuhu wa maluhu, seandainya diragu, bimbang ya terhadap kekafiran orang kafir, maka darah dan hartanya tidak terlindungi. Kita ini berislam, maka darah dan harta kita terlindungi. Ya, siapa saja orang lain yang menjatuhkan darah kita, ya, harta kita, maka ini perkara besar di sisi Allah. Ya. Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Kalau ini ya, kama qala Syekh Syekhul Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab fil masail, dalam berbagai permasalahan, ala hadzal hadis. Ya, terhadap hadis ini di Kitabut Tauhid. Ya. Sampai sini ya. Fabayyana udah dibaca belum? Hah? Oh ya. Fabayyana rahimahullah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menjelaskan anna man syakka au tawakkafa, bahwa siapa yang ragu atau abstain fi kufri man lam yukaffir, ya, fi kufri man lam yukaffir bima yu'badu min dunillah la yahrum maluhu, atau fi kufri man lam yakfur bima yu'badu min dunillah la yahrum maluhu wa damuhu, ya, maka barang siapa yang ragu atau abstain ya, abstain terkait kekafiran orang yang tidak mengkufuri ya, sembahan yang disembah selain Allah, maka tidak darahnya, hartanya tidak terlindungi ya, tidak disucikan, tidak haram ditumpahkan. Fa kaifal hal biman lam yukaffir al kafir? Gimana coba keadaannya sekarang dengan orang yang tidak mengkafirkan orang kafir? Lebih-lebih lagi. Hai barakallahu fiik. Syekh Bowo Al-Muwahhid, tafadhal Syekh Bowo. Nah, wa min al-ma'lum. Hah? Wa tijur antum? Setelah tanda tanya itu. Bapak, min al-ma'lum ini bahwa di min dinil Islam anna man lam yukaffir al-kafir alladziina ya'buduuna ghayra Allahi wa yaj'aluna lahu andadan siwahu annahu ma'arafa min al-islami alladzi ya'simunahu. Ya'simu, nah ini baru muta'addi. Kalau tadi lazim. Alladzi ya'simu daman. Alladzi ya'simu daman man qama bihi wa tazamahu. Wa tazamahu wa yahrumu ma'lahu. Ma'lahu. Wa la'arafa kufra al-mabiha. Al-mubiha. Lidzalika qawlahu wa qawluhu ta'ala fa kayfa yushkilu 'alaykum kayfa yushkilu fa kayfa yushkilu 'alaykum ma tarawu bihi ha'ula'i mutama'limuna as'alikum alladhina takallafu ayyatajiru Yattajiru fima biya atmani wa huwa lam yadkur ala subuhatihi alati i'taradu biha dalilan syar'iyan wa innama i'taradu bi ra'yihi al-fasidi wa tahsilihi al-kadhibi wa dhalika qawluhu hadha amrun yatasalsalu aw taraknahu lakafarna al-muslimina Lakafarna al-muslimina wahada la yaquluhu illa man huwa adallu min imani abih. Masyaallah. Terus wa hadha falam yadkur ala hadhihi makhraqati shay'in makhraqah. Terus minasyubhi allati syubah jama' dari syubhat minasyubhi allati qad ya'tarifu a'da'ullahi alladhina yasudduna an sabilillahi man amana wa yabdaguna an wajal hatta yulabbisa man subbi'an mutmaratan ba'da hatta ya syekh hatta yulabbisa alaikum al-haqqa bil-baqili bima dhakaruhu minasyubahi wala dhakar an ahadan minal ulama'i la yukaffiril kafiru la yukaffiru kenapa? la yukaffiru kafiru fa kaifa yushkilu alaikum hadal kalamu hadal wazan yushkiluka ya syekh yushkilu alaik ashkala yushkilu mushkilah, sering dengar kata mushkilah ya? Dari kata ashkala yushkilu ishkal terus hujnah awami. Juhalul. Awami. Awam itu bukan wawunya tasdid, bukan awam. Ya, tapi awam. Mimnya yang tasdid. Sering dengar ya, menyebut awam, wawunya yang tasdid. Berarti orang itu yang awam. Hah? Awam. Gak ada di kamus-kamus itu awam dengan waw tasdid. Gak ada, satu lubang pun gak ada yang begitu. Nah, kalau antum dengar kayak gitu, dan dia awam. Terus? Juhal awam minal wahidina fadlan an ulama'i al-fadjina ibar. Baik. Syekh Bowo, udah lama dia gak baca. Masgul. Masya Allah. Dari mana antum bacanya? Panjang amat. Hah? Oh iya, wa minal ma'lum bidarurah. Di antara perkara yang diketahui secara pasti, secara aksiomatik, ya, min dinil Islam, dari agama Islam ini, anna man lam yukaffiril kafira, bahwa orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, alladzina ya'buduna ghairallah, yaitu orang kafir yang menyembah selain Allah, wajalunahu lahu anda dan siwahu, dan orang-orang yang menjadikan anda, jamak dari nidyun, tandingan untuk Allah, ya, siwahu selain Allah, annahu ma'arafa dinal Islam. Berarti orang ini, orang yang tidak mengkafirkan orang kafir ini, berarti dia enggak kenal agama Islam. Ya. Walaupun dia ngaku Islam. Walaupun dia ngaku tokoh Islam. Ya. Apalagi kalau dia ngaku salafi, nah, berarti dia gak kenal. Jangankan madhab salaf, kenal Islam aja gak kenal orang itu. Kenal Islam aja enggak. Kalau dia masih bingung terhadap status, ya, orang yang ya, apa namanya, tidak mengkafirkan orang kafir, atau status kekafiran orang kafir. Tapi barakallahu fiik. Alladhi ya'simu dama min man qama bihi waltazama wa yahrumu maduhu. Ya, yang itu Islam yang akan menjaga darah orang yang mengamalkan Islam. Waltazamahu, dan orang yang berkomitmen dengan Islam. Jadi kalau ada orang yang mengamalkan Islam, berkomitmen dengan Islam, maka Islam akan menjaga darah dia, harta dia, kehormatan dia. Wa yahrumu maduhu, dan harta dia pun terlindungi. Ya. Wala arafa al-kufra, dan berarti orang ini pun enggak ngerti dia kekufuran. Al-mubiha, yang membolehkan. Lidzalika, membolehkan apa? Membolehkan ditumpahkannya darah dan harta orang kafir. Ya, darah dan harta orang kafir ditumpahkan, namun tidak asal ditumpahkan. Ya. Ditumpahkan darah dan orang darah harta orang kafir ini ditumpahkan dalam jihad syar'i. Ya. Mereka adalah kafir harbi jihad syar'i. Ya. Tahid barakallahu fikum. Atau pada kasus-kasus misal di murtadin yang dipenggal oleh pemerintah, bukan oleh individu. Kepalanya nanti, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinah faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, dia murtad, maka bunuhlah dia. Fallahul musta'an. Maka Allah lah tempat memohon pertolongan. Fakaifa yushkiru alaikum, kata Syekh. Nah, coba gimana ma'tarada bihi, ma'nya ma'mausul bimhali rof'in fa'il dari yushkiru. Ya. Ma'tarada bihi ha'ula al-mutama'limuna as-sa'aliqah. Mereka itu orang-orang yang sok pelajar tersebut. Ya. Kok bisa i'tarada bihi ha'ula, sanggahan mereka, sanggahan orang-orang yang sok belajar tersebut, yushkiru alaikum, membuat kalian bingung, membuat kalian ragu, membuat kalian keder. Keder, tahu keder? Siapa Revi? Ngerti keder enggak? Ngerti keder enggak? Enggak ngerti, dia orang Sumbar. Nikolas, mana Nikolas? Sakit dia, siapa Allah. Yudi, antum orang Kalimantan, ngerti keder enggak? Ah, bingung. Wah, tahu juga dia. Gaul dia nih, ternyata di Kalimantan. Keder. Ya. Tapi gimana kok sanggahan mereka ini Orang-orang yang sok belajar ini kok membuat anda bingung. Alladzina takallafu, yang mereka takalluf membebani diri mereka sendiri. Ya. Ayat tajiru fina bilas asmanin, yang mereka mencoba memperdagangkan kesesatan mereka kepada kita tanpa asman, tanpa harta, tanpa modal maksudnya. Mereka artinya mencoba melemparkan syubhat kepada kita tanpa ilmu. Modalnya kan ilmu, modalnya dalil. Kok bisa mereka menjajakan kesesatan kepada kita, memperdagangkan kesesatannya kepada kita tanpa modal? Kok buat kita bingung. Baru dikasih syubhat Abu Janda, bingung. Bener gak ya? Abu Janda ngejek-ngejek Islam, kita bingung. Nih Abu Janda gimana sih nih? Udah jelas Abu Janda kafir, selesai udah masalah. Ya, saya ngomong Abu Janda gini, ada bapak-bapak misalnya. Pak, tahu Abu Janda Pak? Gak tahu lagi jadinya. Ini yang aktif di medsos tahu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah. Raymond, antum tahu? Oh, gaul. Aktivis medsos. Nah. Pak Yanto tahu, Pak Yanto? Ngerti juga? Masya Allah. Masya Allah. Bapak-bapak milenial tahu ya. Mana lagi tadi? Wa huwa lam yadhkur ala syubhatihi. Padahal orang ini enggak menyebutkan dari di atas, menyebutkan ada cerita rodobihah yang dia sanggah menyanggah kita tadi, dia enggak menyebutkan dalil syar'i, dalil syar'i. Wa inna ma i'tarada bi ra'yihi al-fasidi, dia menyanggah kita itu cuma dengan pendapat dia yang rusak. Wa tahsilihi al-kadhibi, dan kesimpulan dia yang dusta. Ketika kita menyatakan siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir, langsung deh ada orang yang disebutkan oleh syekh ini mutama'limun as-salihah, orang yang sok tahu, ngasih subhat kepada kita tanpa dalil syar'i. Oh, kamu jangan mengkafirkan sembarangan. Si pulan enggak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Oh, kamu enak aja mengkafirkan si pulan, dia tuh muslim. Lah Pak, kalau orang gak kafirin orang kafir, dia udah bukan muslim. Ya, dia bukan muslim. Ini nih kengacauan banyak ini, dimulai dari dulu Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya, salah seorang pemuka pemuka apa tuh, pemuka agama di sana lah. Ya, setelah zaman Syekh, dia mufti di Mekah. Ya, dia menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan kaum muslimin. Muslimin yang mana yang dikafirkan oleh Syekh? Hah? Oh, ternyata yang dimaksud yang nyembah kubah-kubah, yang nyembah kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani, ya itu bukan muslim, Mas. Bukan muslim. Kok bisa? Jadi dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan. Ini tipu dayanya luar biasa. Dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengaku nabi. Oh, ini ngaco. Ya, barakallahu fikum. Wa inna ma atarada bi rayyihi. Dia hanya menyangka dengan pendapat dia, baperan pakai perasaan. Al-fasid, yang rusak. Wa tahsilihi al-kadzib, kata Syekh. Dan kesimpulan dia yang dusta. Wa dzalika qauluhu, yaitu ucapan dia apa? Hadza amrun yatasalsalu. Ini perkara ngapirin orang yang tidak mengkabar orang kafir ini ya kesal-sal, apa maksudnya? Hah? Ini akan berentet takfir MLM. Akan berentet kalau begitu, kata dia. Ya, saya enggak mengkafirkan si pulan. Si pulan kafir, maka saya kafir dong. Ya iya kafir. Ntar yang enggak kafirin saya kafir juga. Dah ini dia kan. Kata dia, ini kan takfir berantai. Lau taradnahu, taroda itu maksudnya torodin maknanya tataba'ah, ya, bukan menghalau tapi tataba'ah. Seandainya kami ikuti lau taradnahu, seandainya kami ikuti kaedah tersebut, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir, la kafarnal muslimin. Kalau begitu kami pasti akan mengkafirkan kaum muslimin dong. Ah, Padahal yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir, sudah bukan muslim lagi. Maka itu bukan amrunnya tasalsal, bukan perkara yang beratan, enggak. Baik, barakallahu. Ya terputus di situ. Dan tidak mengkafirkan orang muslim bukan. Ya, semisal si Abu Janda lagi, enak emang jadiin di objek. Karena kafirnya telak gitu ya. Murtadnya itu telak-telak. Ya, jadi enak, enggak samar. Ya, enggak samar lagi. Kalau saya bawa contoh ini ntar samar lagi di mata antum. Yang kita sepakati dah. Ya. Barakallahu fiik. Nah, ini dia ini kaf. Udah jelas mengolok-olok Islam, memusuhi Islam. Kafir dia, harbi bahkan dia orang. Ya. Kafir dia. Enggak ada lagi ihtimal dia masih begini, enggak ada itu. Hanya Murji'ah yang masih ngasih ihtimal ini itu, kemungkinan ini itu. Kafir orang tersebut. Ya. Saya nyatakan Abu Janda, ya. Abu Armalah kafir. Abu Armalah ini kafir. Abu Armalah. Tahu Armalah? Siapa yang bisa nge-SS satu-satu? Capek. Salah satunya. Hah? Udah jelas. Ngeledek-ngeledek Islam, ngeledek-ngeledek ayat. Ya, melawan. Banyak sekali, gak kehitung lah. Siap. Nah, kayak begitu-gitulah. Ya, dia permusuhannya jelas lah. Abu Armalah ini. Bimalayuhso. Minal mukafirat. Yang gak terhitung. Tapi Syekh Abdul Rahman enggak ngikutin, ya, enggak ikut, enggak tahu dia. Di pesantren terus ya. Masyaallah. Tayib. Mana lagi tadi? Mana lagi? Wa hadza la yaquluhu, kata Syekh, ini kan kata orang tersebut kalau ini perkara yang berentet, ya. Seandainya kita kafirkan juga, berarti seandainya kita ikuti, kita akan kafirkan kaum muslimin. Hadalah yaqulu, ini enggak ada yang ucapin seperti ini. Ilaman huwa adallu min himari ahli. Kecuali dia lebih adalah yang mengucapkan ini ada orang yang lebih sesat, lebih bodoh daripada himar, keledai, peliharaan dia. Himar itu ada dua, Pak. Himar wahsi sama himar ahli. Himar wahsi itu keledai liar, halal dimakan. Kalau keledai peliharaan itu haram dimakan. Dan Allah mensifati himar ahli ini dengan kebodohan. Masalul ladzina humilu tawrata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfa. Nah, itu permisalan. Ya. Orang-orang yang bawa Taurat cuman enggak ya, ngamalin seperti himar yang bawa kitab-kitab. Himar bawa kitab. Tapi gak tahu apa yang dibawa. Ya, himar itu dalam orang-orang Arab itu digunakan sebagai lambang kebodohan. Nah ini ada kata Syekh, ini lebih bodoh daripada himar ahlu. Himar perlu peliharaan dia, keluarganya. Wa ma'ahada lam yadkur, falam yadkur ala hadihil mukhrafah, makhraqah syai'an minasyubah. Allati qad ya'taridu biha a'da'ullah. Ya. Namun walaupun demikian, ternyata dia tidak menyebutkan di atas makhraqah, lubang yang ia masuk ke dalamnya tadi. Dia enggak menyebutkan sedikit pun dari syubhat-syubhat allati qad ya'taridu biha, yang terkadang a'da'ullah, musuh-musuh Allah itu memasukkan syubhat-syubhat tersebut. Alladzina yasudduna 'an sabilillah man amana wa yabtaghunaha iwaja. Yang mereka gunakan untuk menghalang, ya, dari jalan Allah orang-orang yang beriman, dan mereka menginginkan, ya, jalan tersebut menjadi bengkok. Hatta yulabbisa alaikum haq al-haqqa bidal bil batil, hingga akhirnya dia mentalbis, menyamarkan di atas kalian mana yang hak, mana yang batil, bima dzakarahu minas syubhah, dari berbagai syubhat yang disebutkan. Waladzakara anna ahadan minal ulama la yukaffiru kafira, dan dia pun enggak menyebutkan salah seorang dari kalangan ulama yang mengkafirkan orang kafir. Fa kaifa yushkiru alaikum hadzal kalamu? Nah, gimana coba ceritanya? pernyataan yang seperti ini bisa membuat kalian bingung. Ma'ahujanatihi, padahal itu aibnya sangat nampak pernyataan tersebut. Wabu'adihi amma yakuluhu, dan jauhnya dia dari apa yang dia katakan, apa yang dikatakan oleh juhalul awam minal muwahidin, ya, dari kalangan orang-orang awam yang bodoh tapi bertauhid, ya. Orang-orang awam yang bodoh tapi bertauhid, ya. Gak pernah ngucapin kayak gitu. Fadlan apalagi minal ulama al-muhakkikin, dari kalangan para ulama ahli tahqiq. Nah, halaman 101. Masya Allah, footnote. Footnote-nya banyak banget, satu halaman penuh, tulisannya kecil-kecil lagi. Satu halaman penuh, hampir dua halaman footnote-nya. Memang baca buku ini footnote-nya mesti dibaca. Kalau gak dibaca rugi, faedahnya banyak. Ya. Baik, berikutnya, fadol dibaca. Ya. Repi, baca Repi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'ilu, lakin yajibu 'alal 'ami an yukaffira man qama bi fi'li kufrin. Baik. Nah, kemudian penanya berkata lagi kepada Syekh bin Baz, lakin yajibu 'alal 'ami an yukaffira man qama bi fi'li kufrin. Namun wahai Syekh, apakah orang awam wajib mengkafirkan orang yang melakukan kekufuran? Terus fajaba na'am idza thabata 'alaihi ma yujibu kufrahu kaffarahu. Mal mani'u idza thabata 'alaihi 'indahu ma yujibu kufrahu kaffarahu, mithlu ma nukaffiru aba jahlin wa nukaffiru aba talibin wa nukaffiru 'utbata bin rabi'ata wa shaybata bin rabi'ata. Indana ad-dalilu annahum matu 'alal kufri, qatalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma badrin kuffaran. Baik. Kata Syekh ketika ditanya apakah orang awam mesti mengkafirkan orang yang melakukan kekuburan? Kata Syekh, "Naam, iya. Kafirin aja." Nah, ini sekaligus bantahan nih terhadap kalangan Murji'ah yang mengatakan orang awam enggak boleh kafirin. Siapa dia? Orang ulama kok dari zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai Syekh bin Baz membolehkan. Ya. Naam idza sabata 'alaih. Namun, Syekh perhatikan, orang awam kapan ngafirin orang kafir atau yang melakukan kekufuran? Idza sabata 'alaihi ma yujibu kufrahu kaffarahu. Apabila telah jelas bagi dia, telah valid bagi dia hal-hal yang mewajibkan menunjukkan kekafiran orang tersebut, baru kafarahu, baru dikafirkan orang tersebut, si awam tadi. Misalkan saya hanya, ya kita ini awam, saya awam. Ya, saya tahu orang yang ngolok-ngolok agama itu kafir. Mungkin saya enggak hafal ayatnya. Enggak hafal ada ayat qula billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastazi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, saya enggak hafal ayat tersebut. Namun saya tahu maknanya. Ini riwayat bil makna, ya. Riwayat bil makna. Saya tahu riwayat ayat tersebut secara maknanya. Saya tahu maknanya apa, hukumnya apa. Hukum meledek, mengolok-olok Islam. Saya tahu hukumnya kafir. Nah, kemudian saya melihat komedian, komika ngolok-olok agama. Saya kafirkan dia. Ini apabila telah sabit, telah tetap, telah jelas kekafiran orang tersebut yang menunjukkan kekafiran dia. Kafarahu, baru si awam ini mengkafirkan orang tersebut. Kata Syekh, mal mani'u, memangnya apa yang mencegah untuk dia tidak kafirkan? Mal mani', apa yang mencegah si awam tersebut tidak mengkafirkan orang yang melakukan kekufuran? Apa kata Syekh bin Baz? Apa? Hah? Tafur syurut wa intifa'al mawani, sudah terpenuhi syarat, tidak ada penghalang. Sudah, apalagi mal mani', apalagi? Ya. Tabarakallahu fikum. Sebagian Murji'ah, ini Murji'ahnya warisan dari Jahid, dari Daud bin Jirjis, ya, juga dari Al-Anbari Al-Mu'tazili, ngasih syubhat. Oh, bisa jadi ada syubhat, ada dia takwil. Loh, kalau ngeletek kok takwil? Kapan sih dikatakan seorang melakukan istihza, dia dikatakan mustahzi? Ledekan yang tidak ada kemungkinan lain kecuali itu ledekan. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan di durus Syarah Nawakidul Islam, yang namanya istihza itu ada dua jenis nawaan. Jenis yang pertama sorohah, secara jelas gamblang dengan lisan. Yang kedua al-isyarah, dengan isyarat. Jangan isyarat bahasa tubuh ngeledek. Kalau ada kemungkinan ngeledek, ada kemungkinan enggak, itu enggak dianggap istihza. Itu diserahkan kepada ulama. Paham sini? Ya, ini yang enggak ada kemungkinan lain kecuali itu ngeledek, menentang. Barakallahu fiik. Mana-mana apa yang ya mencegah dia untuk tidak kafirkan? Idza sabata 'alaihi indahu ma yujibu kufrahu kafarahu. Jika telah jelas bagi si awam tadi bahwa orang yang melakukan kekufuran tadi itu menunjukkan kekafiran dia, maka si awam tadi kafirkan dia. Mislumanu kafiru Abu Jahal. Ya. Semisal orang tersebut mengkafirkan Abu Jahal, Abu Thalib, dan kita mengkafirkan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ini pentolan musyrikin semua nih. Ya. Indana dalil, kita memiliki dalil annahum matu 'alal kufr. Mereka mati di atas kekafiran. Qatalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Badrin kuffaran. Nabi sallallahu membunuh mereka pada perang Badar, hari Badar, ya, dan status mereka sebagai orang kafir. Lanjut lagi Rabi. Qala sa'iru ahsanallahu ilaikum yamna'un al-'amiya min at-takfir ya syaikh. Baik. Nah, kemudian pertanyaan lagi berkata lagi kepada Syekh bin Bas, ahsanallahu ilaikum yamna'un al-'amiya, mereka itu tapi wahai Syekh, mereka melarang, mencegah orang awam mengkafirkannya Syekh. Nah, terus jawab lagi. Fajaba al-'ami la yukaffiru illa bidalilin. Al-'ami ma 'indahu 'ilmun miskinun, lakin idza kana 'indahu 'ilmun bi syai'in mu'ayyanin mithlu man jahada tahrim az-zina, fa hadha yakfuru 'indal 'ammati wal khassati ma fihi syubhatun. Law qala wahidun az-zina halalun kufrun 'indal jami'i kafara 'indal jami'i 'indal 'amati wa ghairil 'amati hadha shay'un ma yahtaju ila adillatin aqulu ma yahtaju adillatan aw qala inna ash-shirka ja'izun yajuzu lin-nasi an ya'budu ghayra Allahi hal ahadun yashukku fi kufri hadha ma yahtaju adillatan law qala yajuzu lin-nasi an ya'budu al-asnama wa an ya'budu an-nujuma wa an ya'budu al-jinna kafara aw yaqulu as-salatu ma hiya biwajibatin man syaa'a shalla wa man syaa'a la yusalli atawaqqufu fil asya'i al-mushkilati allati qad takhfa 'ala al-'ami. Eh, dibaca tersebut yang penting itu syarat kasbu syubhat. Lakin qatlul murtaddina wa nahwihim khosun biwulati umuril muslimina. Qala ibn Taymiyyata al muhtasibu laysa lahu al qatlu wal qat'u. Baik. Ya, Syekh bin Bas ditanya lagi, wah Syekh, tapi mereka melarang orang-orang awam kafirin ini Syekh. Maka kata Syekh, al-'ami la yukaffiru illa bidalilin. Orang awam memang dia tidak mengkafirkan kecuali dengan dalil. Al-'ami ma 'indahu ilmun miskin. Orang awam memang enggak punya dalil, dia miskin. Lakin idza kana 'indahu ilmun bi syai'in muayyanin. Namun jika si awam ini dia memiliki ilmu tertentu. Semisal dia mengetahui man jahada tahrim az-zina fahada yakfur. Ya, dia tahu siapa yang menentang haram keharaman zina, maka orang tersebut yang menentang adalah kafir. Ya, ini dia tahu indal amati wal khassati. Ini kafir menurut orang awam maupun orang khas. Orang khas artinya ahli ilmu. Ya, menurut orang awam maupun ustaz kalau bahasa kita ada ya. Nah, ma fihi syubhatun, ini ada syubhat lagi. Law qala wahidun, seandainya ada yang berkata seseorang zina halal, kafara indal jami, maka orang tersebut kafir menurut semua orang awam maupun ulama. Ya, indal amati wa ghairil amati, orang awam maupun non awam, hadza syai'un ma yahtaju ila adillatin. Ini sesuatu yang enggak butuh dalil. Enggak butuh dalil. Ya, ada orang yang menyatakan zina halal. Udah, orang awam kita tahu zina adalah haram, perkara yang diketahui secara pasti, bahkan pelacur aja tahu itu adalah zina, dia berzina tiap hari, dia tahu itu adalah zina. Ada yang menyatakan zina halal, kita kafirkan dia. Kata saya, ini perkara yang enggak butuh dalil. Ya, enggak butuh dalil. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ma hadza syai'un ma yahtaju ila adillatin. Aqul, kata Syekh, Saya ulangi kata Syekh, saya katakan lagi. Ma yahtaju adilatan, perkara ini enggak butuh dalil. Ya. Ini sudah jelas. Nasrani kafir enggak? Kafir. Dalilnya apa? Wah, yang nanya dalil ini yang ngaco. Kecuali lagi imtihan, lagi ujian. Ya, sebutkan dalil-dalil kafirnya Nasrani baru. Demain dalil wa qalat yahud wa qalaqat kafara, ya. Laqad kafara qala Allah apa namanya? Laqad kafara qala Allah inna Allah salisu salasah. Jelas itu baru ini lagi ujian enggak apa-apa. Tapi kalau lagi enggak ujian, Nasrani kafir apa kafir? Enggak butuh dalil, enggak perlu ditanya dalilnya apa. Wah, aduh. Ini enggak butuh dalil kata Syekh. Aqul ma yahtaju adilatan. Saya katakan ini enggak butuh dalil. Syekh merubah. Ya, ini lugoh ya Syekh ini. Tadi yahtaj yang tadinya lazim apa mutaadinya dengan huruf jer, sekarang Syekh jadikan mutaadinya langsung. Nah, ini menunjukkan kuatnya hal tersebut. Ya. Enggak butuh dalil. Aqala inna syirka jaizun, atau dia menyatakan syirik boleh-boleh aja. Ya juz linnas ayabudu ghairallah. Boleh aja bagi orang-orang untuk menyembah selain Allah. Ya. Hal ahadun yasukku fi kufri hadza? Kata Syekh bin Baz, apakah ada orang yang ragu terhadap kekafiran orang ini? Yang menyatakan boleh-boleh saja memilih agama lain, menyembah siapa saja? Mayahtaju adilatan. Enggak butuh dalil kafir dia. Kekafiran dia enggak butuh dalil. Law qala yajuzu linnas ayyabudul asnam, seandainya dia berkata boleh aja bagi orang-orang menyembah berhala, au ya'budul jujum, atau menyembah bintang-bintang, au ya'budul jinna, kafara, atau dia menyembah jin, maka orang tersebut kafir, enggak butuh dalil. Au yaqul, atau dia menyatakan as-salatu ma hiya biwajibatin, salat itu enggak wajib, cukup eling aja, ingat di hati. Ya. Man syaa shalla wa man syaa la yusalli, siapa yang mau silakan dia salat, siapa yang enggak mau silakan dia enggak salat. Ini kafir enggak butuh dalil. Enggak butuh dalil. Makanya saya ini kaget ya. Ketika ada seorang syekh datang ke Indonesia, ke Pulau Jawa ini. Ditanya madai, "Wahai syekh, ya, bapak saya dulu enggak pernah salat, dia meyakini salat itu enggak wajib. Cukup eling di hati saja. Gimana status bapak saya, syekh?" Ini ya Allah. Ini gak butuh dalil sebenarnya kayak begini. Ngapain mau ditanya lagi kayak gitu? Hah? Ngapain ditanya lagi? Dia bapaknya menentang wajibnya sholat. Kenapa? Karena bapak dia. Loh. Giliran mencap bapaknya Rasul kafir, berani bapak Rasul kafir. Tapi bapak dia enggak. Subhanallah. Ini yang nanya, aduh saya juga bingung. Kok bisa terlontar dari dai nanya kayak begitu? Allah musta'an. At-tawaqquf fil asya'il muskilah allati qad takhfa min al-'alal 'ami. Yang namanya tawakuf, ya, tawakuf abstain dalam mengkafirkan itu pada beberapa hal yang muskilah, yang samar, allati qad takhfa 'alal 'ami, ya, yang terkadang tidak diketahui, tersamarkan oleh awam. Baru orang awam enggak ngafirin tawakuf, dia enggak tahu. Tapi kalau sudah jelas, gamblang. Ada orang bilang zina halal, sholat gak wajib. Kafir, orang awam gak butuh dalil kayak gitu. Gak perlu ditanya orang awam. Ya. Kalau kita gak tahu, kafir apa enggak ya? Berarti kita ini lebih bodoh daripada si awam tadi. Hah? Lebih jahil daripada si awam tadi. Tabarakallah fiik. Mana lagi tadi? Ini Syekh yang menjelaskan ya. Kalimat per kalimat ini saya cuma menerjemahkan. Kita cuma membahas. Jangan dianggap ini dari kantong kita. Ya. Dan kalau kita berpendapat seperti ini, wah, antum takfiri. Wah, Syekh nih, Syekh bin Baz. Ya. Syekh bin Baz, berani gak dibilang Syekh bin Baz takfiri? Ini akidah ini. Wah, kok bisa disebut sebagai takfiri? Allah musta'an. Mas'alatun. Nah, masalah. Ya. Masih lama kan waktunya? Sampai jam berapa? Hah? Oh iya, footnote-nya. Ini pentingnya. Kata Syekh bin Baz di syarah kasbus syubhat, "Lakin qatlul murtadin, namun membunuh orang yang murtad." Kan kalau orang murtad itu dibunuh ya? Wa nahmihim, dan semisalnya orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman, khosun biwulatil umuri muslimin. Itu khusus bagi pemerintah muslimin. Ya. Al-Muhtasib, tahu Al-Muhtasib Ahlul Hisbah. Ya, tim pengawas. Ya, kalau di kitab Satpol PP. Ya. Laisa lahu al-qatl wal qat'u. Dia enggak punya hak membunuh maupun hak membunuh ya sebagai had atau memotong tangan bagi pencuri, dia enggak punya hak. Tapi pemerintah yang memutuskan. Ya. Kalau di Saudi Arabia ada, makanya ada hukum mati bagi orang yang murtad, bagi penyembah berhala, bagi dukun, bagi penyihir. Nah, ada hukum mati. Orang Indonesia kan pernah tuh ibu-ibu asal Makassar. Naik haji, dia gunting Ka'bah, ditangkap, ditanya alasannya buat apa? Buat penglaris. Diancam hukuman mati. Hukuman mati. Langsung dia gerak itu apa namanya? Embassy di Indonesia, apa tuh namanya? Kedubes bilang, "Oh enggak, dia enggak paham." Langsung dia bilang, "Ibu jangan bilang begitu. Kok bilang gitu di sini dihukum mati." Dia bilang aja buat kenang-kenangan apa macam. Kok bilang itu dihukum mati? Itu pemerintah Saudi menegakkan tauhid. Tapi kalau antum di sini lapor Pak Polisi, tetangga saya murtad. Apa kata Pak Polisi? Ya enggak ada undang-undangnya. Enggak ada ya. Nah, ini. Ya, mereka yang bertanggung jawab, ya, pemerintah yang bertanggung jawab. Ya, kalau kita sekarang laporin orang yang murtad kemana? Ya udah kita bisanya cuman tahdir aja, yaudah ya, bisanya tahdir. Ya, kita ke kampanye kan ini, siapa yang murtad maka dia kafir, dia neraka selama-lamanya. Itu yang bisa kita lakukan, yaudah itu. Kalau pemerintah kita pemerintah Islam, menerapkan hukum Islam, ya bisa kita lapor ke Hayyah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Ini ada yang murtad tangga saya, tangkep. Ya, dibawa ke hakim, sidang, diminta tobat 3 hari, gak mau, bunuh. Baik, barakallahu fiik. Masalah tuh. Permasalahan berikutnya. Baca. Apa sih? Arga, baca enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah tuh. Qala Syekh Ibnu Baz, "Wa mimma yaqulu bihi faqul jahalati yaqulu innal insana mukhayyirun in syaa'a kafara wa in syaa'a aslama." Karena Allah yaqulu, "Faman syaa'a falyu'min Baik, ini ada permasalahan. Ini mungkin di sebagian kita juga jangan-jangan terbesit hal ini. Nah, Allahul Musta'an. Wa mimma yaqa'u fihi ba'dul jahalati. Ya, di antara yang ini yang terjadi pada sebagian orang-orang jahil, yaqul, dia menyatakan innal insan mukhayyar. Sesungguhnya manusia itu mukhayyar. Bebas diberikan pilihan. Insya'a kafara wa insya'a aslama. Kalau dia inginkan dia kafir, kalau dia inginkan dia berislam. Pakai dalil lagi. Karena Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau maka falyu'min. Ini lamnya lamul amr. Maka yu'min fi'il mudhari majzum bi lamil amr. Falyakfur sama begitu juga. Maka dia mesti beriman. Siapa yang mau, waman syah, falyakfur. Maka silakan dia kafir. Nah, ini kalau begitu kita diberi pilihan. Nah, kan begitu. Ya, terus lanjut. Nah, ini kata Syekh, ini adalah bala, ini bencana yang agung besar ini. Terus. Nasrullah al-afiyah. Kita mohon pada Allah keselamatan. Terus. Fi'il lamul amr di sini, amr di sini. Amr di sini itu bukan perintah untuk melakukan. Wa man syaa'a falyakfur, bukan. Perkara ini bukan pilihan, namun perkara ini tahdid, justru ancaman. Siapa yang mau dia beriman maka dia masuk surga, siapa yang mau silakan dia kafir, masuk neraka, ancaman. Kan bahasa kita aja begitu. Ya. Bahasa kita misalkan ya, dulu ya. Saya pernah ikut jamaah yang keliling-keliling itu. Nah, apa ada teman ini yang semangat begitulah ya, gak punya ilmu, punya otot aja paham. Ya. Dia ditanya apa namanya, ketika debat sama orang tersebut menyesatkan dia, kata dia, "Kamu mau nyesatin saya? Coba sesatin saya. Ayo sesatin saya." Tangannya sambil ngepel begini. Dia nyuruh, "Coba nyesatin saya." Ini perintah apa ancaman? Ancaman. Ancaman. Itu aja paham. Nah, coba sesatin saya, ayo. Gitu. Nah, itu ya, dia punya otot ya. Otaknya kurang ya, begitulah. Terus baik, oleh karena itu Allah berfirman setelahnya, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyiapkan neraka untuk orang-orang zalim. Ya, ahata bihim suradiquha. Yang suradiknya, gejolaknya ahata bihim. Apa tuh namanya? Mengelilingi mereka, mengepung mereka. Terus maksudnya insya'a falyu'min, jika dia berkehendak silakan dia beriman maka dia mendapatkan surga, jika dia mau silakan dia kafir maka dia mendapatkan neraka. Terus maka ini adalah bentuk tahdid, ancaman, tahdir, peringatan keras, bukan mukhayyaron, bukan pemberian pilihan. Terus bahkan wajib bagi dia untuk berislam. Wajib bagi dia ayat kula fi dinillah, wajib masuk ke dalam agama Allah. Wajib ayat tazima bil haq, wajib bagi dia untuk komitmen dengan kebenaran Islam ini. La wahakada qawluhu jalla wa ala, inilah ya, demikianlah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, demikian pula dengan firman Allah, tidak ada paksaan dalam agama. Ini orang juga banyak gagal paham ini. Ya, tidak ada paksaan, berarti ya saya suka-suka saya dong, saya mau kafir kek. Tidak ada paksaan, ini juga gagal paham nih. Terus lanjut, qabla an yufrad. Baik, ayat ini mansukh, dihapus ya, sebelum diwajibkan jihad. Ya, sebelum diwajibkan jihad. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kalau jihad ya, yang namanya jihad itu kan untuk menegakkan kalimat Allah semakin tinggi. Orang yang berjihad sebelum dia menyerang orang-orang kafir, maka mujahidin menyeru kepada kafir masuk Islam kalian. Ya, kalau mereka mau, kata Nabi, kafakafwanhum, tahan, jangan serang mereka. Disuruh masuk Islam. Ya. Kalau mereka mau, tahan. Tapi kalau mereka enggak mau, langsung diperangi, enggak. Minta kepada mereka jizyah upeti. Ya, dalam keadaan mereka shaghirin, wahum shaghirun, merendahkan diri. Ngasih upeti. Nah, kalau mereka kasih upeti, jangan diperangi. Tapi kalau enggak mau, baru diperangi. Baik. Nah, kalau di jihad dipaksa mereka masuk Islam. Ya, terus lanjut. Baik, walaupun seseorang wajib begini masuk Islam, namun ini sebelum disyariatkannya jihad. Terus la ikraha fid din, maksudnya apa? Tidak wajib memaksa mereka. Artinya kalau mereka enggak mau, ya udah saya bayar jizyah aja dah. Bayar jizyah, bayar upeti. Ya udah enggak usah dipaksa. Ini kalau di medan ma'arokah pertempuran. Gimana kalau di negeri? Di negeri yang tinggal orang kafir, tinggal di negeri yang mayoritas kaum muslimin, mereka jadi kafir apa namanya? Zimmi. Nah, mereka kafir zimmi wajib bayar jizyah upeti. Dan mereka dihinakan. Dihinakan kalau ketemu di jalan dipepet. Ya. Kalau kaum muslimin naik kendaraan, mereka mesti jalan kaki. Mereka mesti dihinakan. Dihinakan mereka. Kalau kafirin yang ada di tengah kita, zimmi bukan? Hah? Bukan. Fikih mana yang menyebutkan mereka zimmi? Paham gak kafir zimmi itu apa? Kalau kafir zimmi dihinakan, mereka bayar jizyah. Mereka gak boleh menampakkan keagamaan mereka, apalagi menyeru agama mereka. Apalagi ngeledek. Kalau kafir di kita sekarang ngeledek lagi, nantang lagi, ngelawan lagi, ya enggak? Di medsos ngeledek lagi, nyindir-nyindir lagi. Subhanallah. Hah? Lempar Al-Quran. Iya lagi, lempar Al-Quran. Kalau kafir sekarang bayar jizyah enggak? Enggak. Pajak, emangnya pajak jizyah? Mereka bayar, kita juga bayar. Antum masuk ke restoran juga bayar, ya 10%. Barakallahu fiik. Kafir yang ada di sekitar kita sekarang itu bukan kafir dini. Ya. Fikih mana? Antum baca buku fikih nanti cocok enggak itu mereka dengan kaum kafir di sekitar kita? Ini jangan ngaco ya. Semua harus disesuaikan dengan ilmu. Ya, kafir yang ada di kita itu bukan zimmi. Kalau zimmi, mereka bayar jizyah, kita enggak. Dan mereka dihinakan. Kalau mereka kita berkendaraan, dia mesti jalan kaki. Kalau ketemu di jalan, kita pepet. Ya, mereka enggak boleh nampakkan keagamaan mereka. Enggak boleh. Sekarang menampakkan keagamaan mereka. Nah, ini bukan zimmi mereka ini. Ya. Barakallahu fikum. Terus apa dong kafirnya? Mustaman. Kafir mustaman paham enggak? Mustaman wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Itu kaum kafir yang datang ke negeri kaum muslimin. Hubungan kepada kaum muslimin. Diberi keamanan, diberi suaka, hatta yasma'a kalamullah, supaya dia mendengar kalimat Allah, dia masuk Islam. Nah, bukan mustaman. Muahad juga bukan. Muahad datang dari kaum muslimin, ada keperluan. Mau keperluannya wisata kek, berobat kek, bisnis kek. Nah, terus apa dong? Harbi. Sebagian harbi. Kalau dia ngeledek kaum muslimin, harbi dia. Harbi dia, ya. Zimmi, nah ini, ya, nggak cocok disebut zimmi. Tapi barakallahu fikum. Wa huwa ma, ya terus lanjut. Wa huwa ma hada yajibu alaihi ayyul qulatil islami hatta yunkida. Yunkida. Hatta yunkida nafsahu minan nar. Tayyib. Dan memang tidak wajib memaksa dia masuk Islam, ya. Yaitu kalau dia nggak mau masuk Islam, ya udah, bayar jizyah. Kalau kau mau bayar jizyah juga, baru diperangi. Ya, wama mahada. Namun walau demikian, wajib bagi dia masuk Islam, supaya dia menyelamatkan diri dia dari neraka. Atau udah baca belum? Belum. Calon pengantin. Betul. Bukan calon pengantin yang ngebom-ngebom ya? Bukan. Ini pengantin hakiki, bukan majazi. Ya. Betul. قال الشيخ وقال الآخرون من أهل العلم إن الآيات في أهل الكتاب والمجوس يعني لا يكرهون متى بذلوا الجزية وأنها ليست منسوخة بل هي في أهل الكتاب. طيب. وقال آخرون من أهل العلم علماء yang lain menyatakan ayat ini terkait ahlul kitab dan orang majusi. Yakni la yukrahun, mereka tidak dipaksa masuk Islam, mata badaru al jizyah. Ya, ketika mereka bayar jizyah. Kalau mereka bayar jizyah, enggak dipaksa masuk Islam. Dan ulama yang lain menyatakan ayat ini la ikraha fid din laisat mansukhatan. Enggak mansukh, tidak dihapus dengan ayat jihad. Bal hiya fi ahli kitab. Namun ayat ini terkait ahlul kitab, ya. Jadi ada ulama yang lain menyatakan mansukh, ada yang menyatakan tidak mansukh. Ini dikutip keduanya oleh Syekh bin Baz. Keduanya pun sama-sama menafikan bolehnya memilih, boleh kafir, boleh enggak. Sebagian orang begitu memahaminya. Oh, boleh aja dong beragama atau enggak, la ikraha fid din. Allahu musta'an. Ya. Terus lanjut. Wal maqsudu bi kulli halin annahu laisa al muradu biha at takhyira وليس المراد أنه لا بأس أن يبقى على كفره هذا لا يقوله من يعلم ما يقول وإنما يقوله الجهلة وهل يؤذن للإنسان أن يبقى على الكفر حتى يدخل النار نسأل الله العافية. طيب مقصود أول مقصود بكل حال مقصود آيات tersebut dengan keadaan apa maksudnya? Apakah tafsiran pertama atau tafsiran yang kedua? Tafsiran pertama yang tersebut mansukh sebelum disyariatkan jihad, tafsiran yang kedua apa? Ayat tersebut tidak masuk, namun ayat tersebut terkait Yahudi, orang-orang kafir, Nasrani, Majusi. Mereka tidak dipaksa masuk Islam ketika mereka bayar jizyah. Jadi paham sini ya? Jadi kalau ada orang liberal yang bawain ayat ini, nah, ya makanya kalau ada orang-orang yang berdalil, ya, antum ingat di Kasbus Syubhat. Di Kasbus Syubhat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan, kalau ada orang yang membawakan kesesatan, ya, mendompleng dalil, jawab dengan dua jawaban. Wajawibuhu, nah, jawab dia, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dengan dua jawaban. Mujmalin wa mufassalin. Dengan jawaban yang global dan yang terperinci. Yang globalnya apa? Yang globalnya, ya, kita yakini. Kan dia bawa kesesatan dan Allah menerangkan kesesatan tersebut di Al-Qur'an. Sementara dia bawa ayat, yakini tidak bertentangan ayat Al-Qur'an satu sama lain. Ya, kesesatan dia dengan dalil yang mendukung kesesatan dia gitu. Dan antum yakini bahwa ayat yang dia bawakan untuk mendukung kesesatannya itu pasti ayat-ayat yang apa? Muhkamat atau yang mutasyabihat? Yang mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Pasti dibawain ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar, yang masih butuh penjelasan. Ya. Kalau ayat yang muhkamat, yang jelas terang benderang, tidak ada kejelas, tidak ada apa namanya? Kesamaran sedikit pun, melainkan maksudnya adalah demikian. Baik. Fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat zaik kesesatan, maka mereka pasti mengikuti condong kepada ayat-ayat mutasyabihat, ya, dalam rangka mencari fitnah. Ya, ada orang enggak salat pakai dalil Al-Qur'an. Fa wailul lil musallin. Celaka orang yang salat pakai dalil. Yakini aja, ini pasti mutasyabihan. Butuh penjelasan lagi, pakai dalil. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Saya udah yakin, enggak butuh ibadah lagi. Ini pasti mutasyabihan. Gitu aja antum yakini udah. Nah, terperincinya yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, hukum sholat seperti apa, tafsirnya seperti apa, begitu. Baik, begini, ini juga kayak begini. Mana lagi tadi? Ya. Wal maqsud bi kulli hal annahu laysal murad biha at-takhyira. Ya. Maksud dengan berbagai tafsir apapun dari dua tafsir yang kita gunakan dari ayat la ikraha fid-din, ya, barakallahu fikum, ya. Maksudnya tersebut adalah bukan ya takhyira, pembebasan pemberian pilihan kepada hamba mau beragama mau enggak, bukan demikian. Laysal muradu annahu la ba'sa ayyabqa 'ala kufri. Bukanlah maksudnya dia boleh tetap berada di atas kekafiran dia. Hadala yakuluhu man ya'lamu ma yakul. Ya, ini enggak pernah dikatakan oleh orang-orang yang mengetahui hakikat ucapannya. Innama yakuluhu al-jahalatu. Yang mengucapkan orang yang seperti ini adalah orang-orang bodoh. Hal yu'zanu lil insan, apakah coba masuk akal enggak? Apakah diizinkan seseorang ayyabqa 'alal kufri hatta yadkhulan nar? Apakah diizinkan bagi seseorang untuk tetap berada di atas kekafiran hingga akhirnya dia masuk neraka? Diizinkan enggak kayak gitu? Enggak. Ya, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kepada surga, negeri keselamatan. Ya, enggak demikian. Nasallahu alafiyah. Gimana? Masih mau lanjut? Hah? Masih terbiar ikhwah. Hah? Mana masih mau lanjut? Masih, ya. Ini, ya. Kalau dalam kaidah fikih kan gitu, orang yang diam tidak dinilai berarti. Berpendapat atau tidak berarti anda masih terus lagi. Nah. Ayo, Fikri, baca Fikri. Yahrumu maluhu wa damuhu li'annahu muslimun bihaqqin. amma man lam yakfur bi tauhidi wa lam yuwahhidillahu wa lam yuwahhidillaha wa lam yuwahhidillaha fa hadza laysa bi muslimin bal huwa kafirun la yakunu maluhu wa la damuhu hatta yu'minu billahi hatta yu'minu billahi wa hatta yakfur bi tauhidi wa man lam yakfur bi tauhidi wa yu'minu billahi wajaba an yujahida ma an yujahada wa yadkhula fil islami aw yu'addi al-jizyata in kana min ahliha. Baik. Ya, kemudian Syekh bin Baz berkata dalam Sahih Muslim dari Tariq bin Asyam beliau bersabda Al-Asja'i dari Nabi SAW annahu qala bahwa beliau Nabi SAW bersabda man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri, mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya ditumpahkan dan hisabnya di sisi Allah. Hisabnya di sisi Allah, kalau dia mengucapkan dengan jujur, ya dia dapat pahala. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dengan kemunafikan, Allah akan hukum dia. Ya, hisabnya itu amalan batin dia. Adapun kita menghukumi amalan zahir. Kalau dia mengucap la ilaha illallah mengkufuri semua yang disembah selain Allah, kita menjaga darah dan harta dia. Jangan kita tumpahkan. Karena dia telah mengamalkan amalan zahir. Makanya kaum munafikun, mereka kafir. Nabi pun tahu mereka kafir. Namun karena mereka menampakkan Islam, darah dan harta mereka tidak ditumpahkan. Ya, kita menghukumi seseorang berdasarkan zahir. Nah, kumun nas ala zawahirihim, berdasarkan yang nampak, enggak yang batin. Yang batin itu serahkan pada Allah. Wa hisabuhu Allah, hisabnya nanti sisi Allah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, kata Nabi, man wahadallaha, barang siapa yang mentauhidkan Allah. Maka Nabi di sini mentafsirkan la ilaha illallah dengan sabda beliau, man wahadallaha, siapa yang mentauhidkan Allah. Kalau dalam riwayat yang tadi, man qala la ilaha illallah, ya, wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu, dan dia kufur kepada apa yang disembah selain Allah, maka barulah terjaga darah dan hartanya. Padahal hadza, maka hadis ini menunjukkan ala anna man wahadallaha, bahwa orang yang mentauhidkan Allah wa khassahu bil ibadati, dan mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah, hanya untuknya, wa kafara bit taghuti, dan dia kufur terhadap taghut, semua yang disembah selain Allah, yahrumu maluhu wa damuhu, baru terjaga darah dan hartanya. Kenapa? Di annahu muslimun bihaqqin, karena dia muslim hakiki. Ya. Amma man lam yakfur bi taghut, adapun orang yang tidak kafir, tidak mengingkari taghut, ya. Wa lam yuwahhidillaha, falaysa fa hadza laysa bi muslim. Dan dia tidak mentauhidkan Allah, maka orang ini bukan muslim. Bal huwa kafirun, bahkan dia kafir. La yahrumu maluhu wa waladuhu hatta yu'mina billah wa hatta yakfura bit taghut. Dia tidak terjaga, tidak disucikan, tidak terjaga darah dan hartanya hingga dia beriman kepada Allah, hingga dia kufur kepada taghut. Ya. Taghut segala sembahan yang disembah selain Allah. Ya, ini penting ya, para nabi, rasul diutus untuk itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap nabi dan rasul, ya, kepada suatu kaum yang nabi dan rasul ini menjelaskan kepada kaumnya beribadah kepada Allah dan ya jauhilah taghut, sembahan yang disembah selain Allah. Wa man lam yakfur bi taghut wa yu'min billah wajaba, wa man lam yakfur bi taghut, siapa yang tidak kufur kepada taghut, ya, dia tidak kufur kepada agama selain Islam dan dia tidak beriman pada Allah, wajaba an yujahada, maka dia mesti diperangi, ma'al qudrati, tapi kalau mampu. Kalau enggak mampu ya udah enggak, ya. Kayak sekarang kita mau merangi apa? Nah, enggak mampu kita, ya udah. Hatta yu'mina billah, hingga dia beriman pada Allah, wa yadkhula fil Islam, hingga dia masuk Islam, au yu'addi jizyata, atau dia mesti membayar jizyah in kana min ahliha, jika memang dia adalah orang yang mesti bayar jizyah. Sampai sini ya. Terus apa? Amar baca Amar. Buka dulu itunya, kedoknya. Amma man amana billahi wa wahadahu wa ankara taghuti wa ankara taghuta Hai. Hasbuk. Udah habis itu kan? Dari mana tadi bacanya Amar? Amma man amana billah, adapun orang beriman pada Allah, bertauhid pada Allah, wa ankara taghuta, mengingkari taghut. Wa tabarra'a minhu, dan dia berlepas diri dari taghut, fa hadza huwal muslimu haqqan, inilah muslim yang hakiki. Ya'rumu maluhu wa damu. Darah dan hartanya terlindungi. Waqad dan Sayyid Ibnu Mas juga berkata, waqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi wa qawlihi. Dan Nabi pun menjelaskan sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan dan ucapan beliau, butlana diyanati man lam yadkhul fi dinil Islam. Ya, Nabi menjelaskan kebatilan agama orang yang tidak masuk dalam Islam. Faqad harabal yahuda. Nabi memerangi orang Yahudi, Nasrani, kama haraba ghairuhum, sebagaimana Nabi memerangi selain mereka dari kalangan musyrikin, menyerang orang-orang kafir. A'tahu minhum al-jizyah, dan Nabi mengambil ya dari mereka ya jizyah, upeti ya, dari orang-orang kafir yang tertunduk ya, yang mereka ditundukkan ya. Ini orang kafir bayar jizyah. Misalkan nih kita nyerang negeri Manado. Manado kan banyak kafir, kita nyerang. Sebelum diperang kasih apa namanya ultimatum. Masuk Islam. Oh, enggak mau. Kalau enggak bayar jizyah. Ya, bayar jizyah. La ikraha fid din tadi ya. Tidak maksa, itu bayar jizyah. Ya. Kalau enggak mau juga kita perang, sudah ada bayar jizyah. Enggak cukup bayar jizyah aja ikhwah. Ya, enggak cukup bayar jizyah aja. Ini ada fikihnya lagi kata Syekh, ya. Hatta la yamna'u usula da'wati ila baqiyatihim. Dan juga sampai mereka, ini orang-orang Manado misalnya. Manado atau negeri mana ya. Mereka tidak mencegah masuknya dakwah ke selain mereka. Jadi mereka bayar jizyah plus mereka mesti welcome. Kalau dakwah masuk ke negeri mereka. Hatta yadkhula man syaa'a minhum, hingga siapa saja di antara mereka yang ingin masuk Islam, masuk Islam, fi dini Islam. Duna khaufin, tanpa ada ketakutan min qaumihi, dari kaumnya. Ayyasudduhu, kaumnya nanti mencegahnya. Aw yamna'uhu, melarangnya masuk Islam. Aw yaqtuluhu, atau membunuhnya. Paham sini enggak? Enggak cukup bayar jizyah aja, dia mesti membuka lebar-lebar dakwah Islam masuk. Ya, paham enggak sini? Misalkan kita menundukkan Singapura. Singapura itu negeri kafir. Ya. Sebelum diperangi kasih ultimatum, bayar jizyah, bayar jizyah. Singapura kan kaya tuh. Enggak cukup bayar jizyah aja, mereka mesti membuka dengan lapang dakwah Islam masuk. Ya. Sehingga nanti kalau ada di antara mereka masuk Islam tidak khawatir dibunuh, dicegah oleh kaumnya. Cukup kali ya. Masih mau? Kelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.